Mitra bisnis pemblokiran situs online yang dianggap radikal dan menyebarkan kekerasan menjadi pro kontra. DPR tidak setuju Menkominfo asal blokir, namun politisi PDIP Masinton Pasaribu setuju yang mengancam ideologi negara harus diblokir. Ada data survei yang juga menyebutkan sekitar 10% dari siswa SMA setuju untuk membunuh demi tercapainya tujuan. Guna membicarakan hal tersebut, saya telah bersama cendikiawan Muslim Haidar Bagir. Pak Haidar, bagaimana pendapatnya soal ini? Sebenarnya menurut saya sudah sangat memprihatinkan, tapi perlu saya jelaskan, sebagian orang itu kalau dibilang bahwa keadaannya cukup memprihatinkan, mereka biasanya mengecilkan dengan mengatakan Islam di Indonesia itu mayoritasnya moderat, cinta damai. Itu betul. Kita tetap bisa mengatakan bahwa kecenderungan radikalisme itu minoritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Tapi kalau urusannya radikalisme itu melibatkan kekerasan, tidak perlu jumlah besar untuk orang-orang model begini membuat kekacauan. Itu satu. Jadi seperti yang terjadi di berbagai negara, orang masuk masjid, ada ratusan orang, terus meledakkan diri. Mati 100 sekian orang. Kedua, seringkali problem itu menjadi besar ketika konflik-konflik yang melibatkan kelompok kecil, kemudian menarik-narik kekuatan politik. Sekarang saja di negeri kita itu sudah mulai simpang siur pejabat ngomong ada yang belain situs-situs yang dianggap radikal, ya, mengacaukan informasi. Kita ini bicaranya situs radikal, dibilang mempersoalkan situs Islam. Situs Islam itu ada ratusan jumlahnya di internet. Saya ini bukan pendukung pemblokiran. Menurut saya lebih baik tangkap, diadili, kalau salah dipenjara, dihukum. Tapi yang dipersoalkan ini situs radikal, bukan situs Islam. Sekarang ada usaha untuk mengacaukan dengan mengatakan seolah-olah ini pemblokiran situs Islam. Nggak betul. Yang diblokir ini mungkin jumlahnya barangkali pasti di bawah 10%. Mungkin hanya 5%. Sekarang pun kalau kita lihat, sudah mulai ada pejabat-pejabat atau orang-orang di organisasi besar yang mencoba berpihak pada situs-situs radikal ini dengan tujuan politik. Entah karena dia nggak paham situasi, mengira bahwa kekuatan kelompok muslim radikal ini besar, dia kepingin dapat tambahan konstituen, kemudian dia ikut bela-belain. Itu bisa menjadi bahaya kalau menarik-narik kekuatan politik. Inilah yang terjadi di banyak negara. Bahkan beberapa perang saudara seperti di Timur Tengah itu, mulai dari kelompok-kelompok kecil yang kemudian menarik-narik kekuatan politik. Jadi kita nggak boleh play down, nggak boleh meremehkan. Menurut Pak Haidar, bagaimana untuk mengatasi tumbuhnya radikalisme di masyarakat? Saya kira ini gabungan antara pendidikan tentang Islam yang benar, jadi pendekatan preventif, tapi juga harus ada pendekatan represif. Artinya bukan otoriter, sembarangan. Represif itu artinya menerapkan hukum setegas-tegasnya. Kita kan punya undang-undang ITE, punya undang-undang anti penghasutan kepada kekerasan, punya undang-undang tentang kebohongan, perbuatan tidak menyenangkan. Itu saja diterapkan dengan tegas, sehingga nanti menimbulkan efek jera. Sekarang ini kan dibiarkan sama pemerintah. Bikin berita bohong, bikin foto yang dimanipulasi dengan teknik Photoshop, berbagai kebohongan seperti itu dibiarkan. Jadi pemerintah ini ekstrem. Dari pembiaran tiba-tiba kepada sikap-sikap yang mungkin oleh sebagian orang dipandang otoritarian. Jadi lewat lembaga keluarga, pendidikan formal, pendidikan informal, ya, ceramah, pengajian, khutbah Jumat, harus dilakukan pendidikan tentang cara-cara memahami Islam yang benar, yaitu Islam sebagai sebuah agama, seperti semua agama, prinsipnya itu adalah kedamaian, cinta kasih, bukan perang dan kebencian. Nah, yang kedua yang represif itu, ada undang-undang kok yang adil, tidak boleh sembarangan, harus adil, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tapi undang-undang itu dibuat untuk diterapkan. Terapkan itu dengan setegas-tegasnya. Kemudian bagaimana juga seharusnya negara memaksimalkan perangkat-perangkatnya, termasuk badan intelijen, untuk mendeteksi secara dini potensi-potensi radikalisme di tengah masyarakat luas, Pak Haidar? Dalam hal yang terkait dengan radikalisme ini, intelijen kita itu cukup baik. Berbagai perangkat yang ada, apakah itu BNPT, ya, mungkin juga Densus, meskipun Densus ini kan dikritik, kadang-kadang nggak perlu bunuh orang, bunuh gitu kan. Harusnya ditangkap dulu, diadili, tapi ditembak di tempat. Tentu pihak Densus mengatakan bahwa mereka sudah berusaha menangkap, tapi nggak bisa, ada perlawanan dan lain sebagainya, ya. Tapi tetap saja memang pemerintah harus mengontrol gerakan-gerakan seperti Densus ini. Dan yang tidak kalah penting itu banyak sekali bekerja sama dengan masyarakat. Semua perangkat ini kalau tidak didukung oleh masyarakat, ya tentu nggak bisa berbuat banyak. Yang tahu misalnya ada gerakan-gerakan mencurigakan di lingkungannya kan masyarakat. Kemudian netizen ya, karena sekarang ini kelompok radikal ini banyak menggunakan media sosial. Di satu sisi mereka jadikan senjata, tapi keterlibatan mereka di media sosial itu juga bisa menjadi alat untuk melacak mereka juga. Yang terakhir menurut saya, kelompok radikal ini sekarang tampak begitu aktif itu karena mereka dapat suplai uang, PPATK dan lain sebagainya perlu juga dilibatkan untuk melacak jalur uang ini. Misalnya kemarin ditemukan ada uang dalam jumlah besar, katanya dikirimkan kepada sel-sel terorisme di Indonesia lewat Australia. Saya kira harus dicek lewat berbagai negara Timur Tengah ya. Jadi lembaga-lembaga seperti PPATK yang bisa melacak masuk keluar uang ini perlu juga dilibatkan supaya diketahui kalau sumber pendanaannya yang banyak datang dari luar negeri ini tidak bisa kita identifikasi dan kemudian pipanya tidak bisa kita sumbat, menurut saya juga akan sulit sekali menangani terorisme ini. Demikian Cendikiawan Muslim Haidar Bagir, saya Gery Sadewa.